Kita masih di dalam pembahasan sujud sahwi. Kemudian beliau melanjutkan dalam pembahasan ini, walau syakka ba'da salah. Kalau seseorang itu muncul keraguan setelah salam. Jadi dia setelah salam dari salat baru ragu, kayaknya tadi saya lupa ini enggak? Saya melakukan ini enggak? Baik. Fi tarki fardhin, yaitu lupa ataupun ragu bahwasanya dia tadi meninggalkan suatu kewajiban. Berarti di sini dia meninggalkan kewajiban. Berarti kalau di dalam hal ini meninggalkan kewajiban, apalagi kalau meninggalkan sunnah. Kewajiban saja hukumnya seperti ini, berarti kalau sunnah lebih utama lagi untuk dihukumi seperti ini. Apa yang dilakukan kalau dia ragu bahwasanya tadi selesai sholat dia meninggalkan sunnah? Dia mengatakan lam yu'athir 'alal masyhur, tidak terpengaruh dari pendapat yang kuat di antara pendapat Imam Syafi'i. Jadi tidak mengapa, tidak harus ulang salat, tidak harus kemudian dia melanjutkan karena dia cuma ragu. Adapun kalau yakin nanti meninggalkan kewajiban, kita akan sebutkan berikutnya ini. Tapi kalau cuma ragu tidak berpengaruh karena pada asalnya salat sudah sempurna. Maka keraguan yang muncul setelahnya tidak berpengaruh. Al-yaqin la yazulu bisyak. Wasahwuhu hala qudwatihi yahmiluhu imamuhu. Adapun seorang makmum yang benar-benar lupa dalam sholatnya. Wasahwuhu, ini sahwul makmum. Lupanya seorang makmum dalam keadaan dia sedang mengikuti imam. Yahmiluhu imamuhu, ditanggung oleh imam. Ini kalau lupa apa? Kalau lupa selain rukun, nanti akan dibahas kalau lupa rukun. Jadi kalau lupanya seorang makmum di belakang imam, yang tanggung jawab seorang imam. Seperti apa misalnya lupa kunut misalnya. Lupa tasyahud awal, lupa selawat di tasyahud akhir, jadi itu kan sebelumnya kelupaan-kelupaan yang disunahkan untuk sujud sahwi. Maka dia imam makmum tidak usah sujud karena sudah ditanggung oleh imamnya. Baik. Falau dhanna salamahu, kalau seorang makmum mengira imam sudah salam. Falau dhanna makmum, ini salamahu, dia imamnya telah salam. Fasallama, kemudian dia salam. Fabana khilafuhu, ternyata imam belum salam. Mungkin anak kecil di belakang, assalamualaikum, kemudian dia salam. Kemudian siapa belum ada. Fabana khilafuhu, ternyata belum salam. Sallama ma'ahu. Tidak mengapa kejadian seperti itu, maka dia tetap ikut imam dan nanti salam bersama imam. Sallama ma'ahu, wala sujuda. Maka dia tidak perlu sujud. Kenapa? Ditanggung oleh imam. Kesalahan dia, kelupaan dia di dalam saat dia mengikuti imam ditanggung oleh imam. Berarti dia tidak perlu sujud, tapi tetap dia mengikuti imam karena dia salam yang tadi bukan sengaja. Salam yang tadi gara-gara kesalahan ataupun lupa. Baik. Walau zakara fi tashahhudihi tazkaru li ghairi niyyati wa takbiri. Qala ba'da salamihi nabihi ila raka'atihi wa la yasjudu. Baik. Walau zakara, kalau seorang makmum ingat, kalau tadi kalau dia lupa di dalam sholat bersama imam tidak perlu dilakukan karena ditanggung oleh imam. Nah kalau sekarang dibahas kalau lupa rukun, berarti kita bawa yang pernyataan yang tadi bahwasanya itu kalau lupa selain rukun. Baik. Sekarang kalau lupa rukun, walau zakara makmum fitasyahudihi, di dalam tasyahudnya makmum ingat. Taraka ruknin, dia meninggalkan rukun. Ghairi niyatin wa takbir. Selain niat ataupun takbiratul ihram. Kalau lupa takbiratul ihram ataupun niat, tidak sah sholatnya. Karena dia belum masuk ke dalam sholat. Berarti kalau selain ini, lupa membaca Fatihah misalnya, lupa sujud, tadi imamnya sujud dia, ketiduran dan lain sebagainya. Yang penting dia meninggalkan rukun. Apa yang harus dilakukan? Qama ba'da salami imamihi. Setelah ketika imamnya sudah salam, dia bangun lagi untuk menyempurnakan rukun yang ketinggalan tadi. Ila rak'atihi wala yasjud. Kemudian dia bangun untuk melengkapi kesalahan, untuk melengkapi kesalahan dia tadi, yang lupa dia tadi. Kalau memang tinggal satu sujud, berarti dia lengkapi satu rakaat, seperti yang kita telah sampaikan dalam bagaimana cara menyempurnakan ketinggalan yang ada dalam sholat. Qama ba'da salami imamihi ila rak'atihi wala yasjud. Dia menyempurnakan ketinggalan dia tadi yang dia ingat ini, dan dia tidak perlu sujud. Kenapa? Karena lupanya waktu saat ikut imam. Kelupaan dia waktu saat ikut imam. Adapun kalau lupa setelah ikut imam, akan dibahas sekarang ini. Baik. Nah ini dia. Wasahwuhu sahwul makmum. Lupanya seorang makmum. Ba'da salamihi. Ba'da salami imam. Ini memang dalam mukhtasar seperti ini. Wasahwuhu sahwul makmum. Ba'da salami imam. La yahmiluhu. Tidak ditanggungjawab oleh imam. Maksudnya bagaimana? Kalau imam sudah salam, kemudian makmum masbuk misalnya, dia bangun, lupa di dalam sholatnya nanti. Makmum mendapatkan imam di rakaat yang ketiga. Jadi dia tinggal satu rakaat lagi makmumnya. Misalnya di sholat zuhur. Di rakaat ketiga, selesai salam imam, makmumnya bangun untuk melengkapi rakaat yang keempat. Di rakaat keempat ini ada yang lupa. Maka kelupaan dia di rakaat keempat ini karena dia sudah terputus dari imam, tidak ditanggung oleh imam. Sedangkan yang tadi, dia lupa rukun, dia melanjutkan mengerjakan rukun, tapi kenapa tidak sujud? Karena kelupaan dia dalam mengikuti imam, ditanggung oleh imam. Kalau sekarang, lupanya setelah mengikuti imam, maka tidak ditanggung oleh imam. Kalau sallam al-masduku di salami imamihi, bada wa sajada wa yarhaquhu sahu imamihi. Kalau sallam al-masduku bisalami imamihi, bana wa sajada. Kalau dia masbuk, cuma lupa, padahal dia masih ada rakaat yang harus dilanjutkan. Akan tapi dia sallama al-masbuk bisalami imami. Imamnya salam, dia juga ikut salam. Jadi kan lupa dia. Bana. Baru ingat, lanjutkan. Tidak perlu harus mengulang sholat dari awal. Karena dia salam tadi gara-gara lupa, bukan sengaja. Dia lupa, dikiranya dia bersama imam, ternyata dia salam, ternyata masih ada rakaat yang harus dilanjutkan. Silakan lanjutkan, bana. Buat sajada, dia sujud. Kenapa? Karena ketika imam salam, dia salam sudah terputus dari imam. Sekarang lupa dia setelah ikut imam. Tidak ditanggung oleh imam lupanya ini. Wayalhaquhu sahwu imamihi. Adapun lupanya makmum tidak ditanggung oleh imam kalau dia sudah terputus. Cuma lupanya imam, kalau dia masih ikut imam, ikut dikerjakan oleh makmum. Wayalhaquhu, maka lupanya imam, wayalhaquhu sahwu imamihi. Lupanya imam, hukumnya ikut juga kepada makmum. Hukum lupanya imam juga diikutkan kepada makmum. Berarti kalau imam lupa, makmum tidak lupa. Imam lupa baca tasyahud awal, makmum tidak lupa. Imam sujud sahwi, makmum ikut sujud atau tidak? Ikut. Tapi kalau makmumnya yang lupa sujud tasyahud, imamnya tidak lupa, makmum ikut sujud? Tidak. Berarti lebih kuat mengikuti imam daripada imam mengikuti makmum. Jadi wayalhaquhu sahwu imamihi. Lupanya seorang imam, maka hukumnya diikutkan kepada makmum. Baik saja ada lazimahu mutaba'atuhu. Kalau imam sujud, karena lupanya imam, lazimahu mutaba'atuhu, si makmum wajib ikut imam. Jangan ngeyel, waktu saya kan enggak lupa. Yang lupa kan imam, saya enggak mau ikut. Batal, bisa batal sholatnya. Karena dia wajib mengikuti imam. Baik. Wa illa yasjudu 'alan nafs. Baik. Wa illa wa illa yasjudu al-imam. Baik. Kalau tadi imam sujud, dia tidak dia ikut sujud. Kalau sekarang wa illa kalau imam tidak sujud. Baik. Kenapa tidak sujud? Amdan au sahwan, sengaja tidak sujud ataupun lupa tidak sujud. Ataupun yang sifatnya imam bahwasanya sujud itu setelah salam. Berarti dia sebelum salam tidak sujud. Sedangkan makmum tahu ada yang dilupakan tadi. Baik, apa yang dilakukan? Fayasjudu 'alan nafs. Baik, maka makmum sujud. Ini di dalam nafs Imam Syafi'i. Baik. Walau istada mafruqun liman sah, liman sah ba'da ibtida'ihi wa kada qablahu fil athar fasahihu annahu yasjudu ma'ahu. Walau yaqtada masbuq, kalau seorang masbuq, dia masbuq biman saha ba'da iqtida'ihi wa kada qablahu fil athar, dia mengikuti imam yang pernah lupa di dalam sholatnya sebelum dia ikuti. Datang masbuq pada rakaat ketiga, ternyata imam tadi dan di rakaat kedua dia belum sujud, belum duduk tasyahud awal. Dia tidak ikut tasyahud awal, langsung bangun. Berarti sekarang imam sujud sahwi kan, karena meninggalkan duduk tasyahud awal. Nah, di rakaat ketiga datang makmum masbuq. Berarti dia tidak mendapatkan lupanya imam. Wa kadza qablahu benar, ba'da, oh enggak gini. Oleh yang pertama ini, biman saha ba'da iqtida'ihi. Dia mengikuti imam, dan imam lupa setelah diikuti. Jadi misalnya, dapat di rakaat kedua, dan di rakaat kedua ternyata imam lupa duduk tasyahud. Atau lupanya sebelum dia ikuti, yang seperti yang tadi. Dia sudah lupa di rakaat kedua, imam lupa duduk tasyahud, baru datang makmum di rakaat ketiga. Jadi intinya, makmum masuk ke dalam sholat, imam pernah lupa sebelum dia masuk atau setelah dia masuk ke dalam sholat. Apa yang harus dijawabkan? Fasahih annahu yasjudu ma'ahu. Pendapat yang benar adalah makmum tetap sujud bersama sujudnya imam. Baik imam yang itu lupa tadi sebelum saya masuk ke dalam sholatnya, ataupun imam lupa setelah saya masuk ke dalam sholat. Baik saya tahu tadi ada lupa sebelum saya masuk, ataupun saya tahu ada lupa setelah saya masuk. Pokoknya selama imam sujud, saya ikut sujud. Baik, ini masbuq ya. Masbuq berarti dia sujud, tetap sujud nanti melanjutkan sholatnya. Kemudian dia baru sujud nanti di akhir sholatnya. Tetap nanti dia sujud bersama imam, dia masbuq. Berarti harus ada tambahan pertanyaan yang dilakukan. Imam sujud sawi, dia juga ikut sujud sawi bersama imam. Tapi ingat, di akhir sholatnya nanti dia juga sujud sahwi. Kenapa? Karena sujud sahwinya bersama imam tadi cuma untuk sekedar mengikuti imam. Akan tetapi sebenarnya tempat sujud sahwinya bukan di sini, tapi di rakaat terakhir. Ini bukan rakaat terakhir dia. Ini dia sujud sahwi sih karena hanya kewajiban untuk mengikuti imam. Sedangkan di rakaat terakhir itu tempat dia sujud sahwi, walaupun sujud itu walaupun lupa itu sebelum dia ikut imam ataupun setelah dia ikut imam, tetap sujud sahwi di akhir sholatnya nanti. Nah, apabila imam tidak sujud sahwi dan dia tahu imam ada yang lupa, fa illam yasjudil imam, imam tidak belum sujud sahwi, sajada akhir salati nafsi 'alan nafs. Karena dia harus melanjutkan rakaat yang tertinggal tadi, dia masbuq, maka dia silakan sujud di akhir sholatnya sendiri. Walaupun imam tidak sujud tadi. Karena inilah tempat sujud sahwinya dia. Baik. Wa sujudu sahwi wa in kathura sajdatani ka sujudi sholati. Wa sujudu sahwi sujud sahwi itu, berapa yang harus yang dilakukan, wa in katsura, walaupun banyak sebabnya, banyak yang tertinggal, banyak yang dilakukan karena lupa, tetap dua kali sujud. Kasujud di sholat, seperti kaifiyatnya sujud di dalam sholat. Baik. Nah, pendapat yang jadi dari Imam Syafi'i, bahwasanya tempatnya sujud sahwi itu setelah tasyahud akhir sebelum salam. Ini adalah pendapat Syafi'i, bahwasanya sujud sahwi itu seluruhnya sebelum salam. Baik, beliau memilih, dalam mazhab Syafi'i dipilih bahwasanya yang ada kisah Rasulullah itu sujud sebelum salam atau setelah salam, ini diambil. Beliau mengambil bahwasanya sebelum salam. Kalau dia sengaja salam, dia tahu bahwasanya dia ada yang harus sujud sahwi, karena hukumnya cuma sunnah. Fa in sallama 'amdan, dia salam secara sengaja, fa tafil Allah. Maka dia tidak ada lagi waktu untuk kesempatan untuk sujud sahwi karena dia sudah sengaja salam. Baik. Ataupun lupa dia disunahkan sujud sahwi. Dia sudah tahu, saya nanti akan sujud sahwi. Cuma setelah ketika tasyahud, lupa. Dia salam. Beringat, oh tadi saya lupa sujud sahwi saya tadi. Wa qala al-faqlu, akan tapi batas antara dia salam dengan ingat dia, maksudnya dia lupa sujud sahwi, panjang. Panjang batas pemisahnya. Fatafil jadid, itu juga kemudian tidak perlu lagi sujud sahwi. Kalau jadi ingat dia setelah dia salam, panjang waktunya tidak perlu lagi sujud sahwi. Wa illa fara 'ala al-lafz. Kalau memang wa illa, kalau memang ingatnya itu waktunya sempit, ada sedikit, maka fala 'ala al-lafz. Fala yaqul. Maka dia silakan mengerjakan sujud sahwi. Fa idza sajada fara 'ala al-lafz bil aqsa. Wa idza sajada, apabila dia sujud sahwi setelah salam tadi, ingat kemudian dia sujud sahwi, qara'a idan ila shalah, maka dia sekarang hukumnya kembali menuju ke dalam salat. Berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya kalau seandainya batal sentut di dalam antara dua sujud ini, batal salatnya. Ulangi dari awal lagi. Padahal tadi sudah salam. Tadi sudah salam, cuma lupa sujud sahwi, dia sujud sahwi. Ingat, Anda mau sujud lagi ini, maka Anda masuk lagi ke dalam sholat yang telah Anda selangi tadi. Tadi konsekuensinya, kalau Anda batal dalam sujud ini, batal sholat Anda. Konsekuensi yang lain adalah, Anda wajib sholat salam lagi. Sujud dua kali, kemudian wajib salam lagi. Karena Anda telah masuk ke dalam sholat, dan secara keluar dari sholat harus salam. Tidak boleh habis sujud, pergi. Tidak boleh, batal dari sholatnya. Baik. Walau saha imamul jum'ati wa tajadu, fabana qaltuha atamu zuhran wa tajadu. Baik. Walau saha imamul jum'ah. Imam dalam sholat jum'at lupa. Wa tajadu, kemudian mereka sujud sahwi semuanya. Di rakaat keberapa? Kedua. Fabana qaltuha, ternyata ketahuan bahwasannya sholat jamaah tidak sah. Kenapa tidak sah misalnya? Di luar waktu, sudah keluar waktu. Ataupun kurang 40 orang. Punya ada sesuatu yang tidak mensahkannya sholat Jum'at. Apa yang mereka lakukan? Atamu zuhran. Harus mereka sholat zuhur. Berarti harus tambah lagi rakaat. Berapa rakaat lagi? Dua. Jadi tadi sudah terlanjur sujud sahwi. Atamu zuhran wa sajadu. Tetap sujud sahwinya di akhir di rakaat keempat nanti. Kenapa? Karena sujud sahwi yang dekat kedua tadi dianggap bukan pada tempatnya. Tempatnya mungkin tidak dekat ke tempat. Walau dhanna sahwa fasajada fabana 'adamuhu sajada fil athar. Gimana ini kira-kira ini? Dia mengira, walau dhanna sahwan. Dia mengira ada yang lupa. Berarti lupa dia itu dilupakan. Walau dhanna sawat, dia mengira ada yang lupa. Akhirnya dia sujud. Faban adamuhu sajada fil Allah. Ternyata dia tidak ada yang lupa. Dia tadi lupa enggak tadi ya? Lupa tadi enggak ya? Dia sujud kan, sujud sahwi. Ketika sujud sahwi, ternyata dia tidak ada yang lupa. Apa yang harus dilakukan? Sajadah fil Allah. Maka dia harus sujud lagi. Kenapa? Di dalam salah dibukakan lidia dan ini sujud al-awwal al-muqtil ta'amudu. Karena dia sering menambah sujud ini. Yang sebenarnya tidak ada yang lupa. Kalau kapan sujud itu ditanya, kalau ada yang lupa. Ini tidak lupa kok sujud. Berarti ya, maka dia harus sujud gara-gara ada tambahan sujud di dalam sholat. Ini sujud gara-gara sujud lupa gara-gara ada yang dilupakan yang lupa itu. Terserah lah. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan sujud sahwi. Jangan nanti kalau ada pengantuk sudah ada yang paham ya. Jangan tanya nanti, gimana cara hukum sujud sahwi? Saya lupa. Belajar sujud sahwi, sujud gara-gara lupa, gimana hukumnya? Saya lupa itu. Ya, seperti kadang-kadang orang belajar sedikit seperti itu. Ya sih, bagaimana hukumnya cara orang, kalau orang tidur, batal sholat atau tidak? Oh, afwan, ketika diajari itu, saya lagi tidur. Bagus. Nah. Jadi sujud tilawah dan syukri. Nah, sujud tilawah dan sujud syukur. Baik. Tusannu sajadat tilawati wa hunna fil jadidi 14 minha sajadata al-haddi. Lafad. Lafad. Baik, baik. Disunnahkan sujud tilawah. Di mana saja wakun nafil jadid dan sujud tilawah itu dalam pendapat yang jadi dari Imam Syafi'i ada 14 tempat. Nah, saya telah mengumpulkan berapa tempat ini? 7 tempat ini. 7 lagi kurangnya. Baik. Minha sajdata al-hajj. Dari antara 14 ini, 2 di antaranya dalam surat al-hajj. Baik. Yang silakan nanti dicari sendiri ada tanda sujud di dalam mushaf. Yang tanya Al-A'raf, Ar-Ra'at, Al-Nahl, Al-Isra, Maryam, Al-Hadwa, dan berikutnya. Lafad. Tidak ada tempat, tidak disunnahkan sujud, tilawah di dalam surat Fad. Apa itu bacaannya? Wa kharraraki'am wa anam. Wa dhanna Dawudu anna fatannahu wa kharraraki'am wa anam. Fastaghfara rabbahu wa kharraraki'am wa anam. Di awal-awal surat Fath. Ini kan menurut mazhab Syafi'i dan begitu juga Hambali, ini bukan sujud syukur. Walaupun pernah dirujukkan oleh Syaikh Utsaimin, ini adalah sujud syukur. Berarti di sini ada khilaf. Jadi di mazhab Syafi'i ini bukan sujud syukur. Tapi sujud apa? Ikra'. Ini bukan sujud tilawah. Kuat. Ini bukan sujud tilawah. Tapi sujud apa? Balhiya. Balhiya sajdatu syukrin. Baik. Akan tapi dalam surat Fad ini adalah sujud syukur, bukan sujud tilawah. Berarti kalau sujud syukur, tustahabu fi ghairi salati, disunnahkan di luar salat. Wa tahrumu fiha fil Allah, diharamkan di dalam salat. Ini menurut mazhab Syafi'i, merujukkan bahwa yang Fad itu bukan tempat sujud tilawah. Allahu a'lam. Watusannu lil qari, disunnahkan sujud tilawah bagi orang yang membaca Al-Quran tersebut. Wal mustami' atau orang yang memang sengaja mendengar Al-Quran itu. Ya, kata-kata mustami' dengan sami'. Mustami' disunnahkan juga. Watata'akkadu dan di kuatkan lagi, lebih ditegaskan lagi kesunahannya untuk sujud sahwi bagi mustami' bisujudil qari. Gara-gara orang yang baca itu sujud, maka orang yang mendengar, sengaja mendengarkan bacaan itu lebih disunahkan lagi untuk sujud. Dan ini misalnya yang mendengarkan pejabat di khutbah misalnya. Khutbah Jumat. Imam turun misalnya sujud, dan ditegaskan juga sujud. Di pelajaran misalnya. Jadi lawan. Baik. Untuk Baik. Imam Nawawi mengatakan, dan begitu juga disunnahkan bagi sami' yang secara kebetulan dia mendengar. Bukan memang sengaja mau mendengar bacaan orang tersebut. Kebetulan saja dia mendengar, pas tempat sujud tilawah, dia pun sujud. Baik. Wa in qara'a fi salati sajada al-imamu wal mustaridu li qira'atihi faqat. Baik. Wa in qara'a fi salah, kalau dia membaca ayat tilawah tersebut di dalam salat, sajada al-imam, maka imam sujud. Baik. Wal munfarid li qira'atihi faqat. Dan orang yang salat sendiri, dia disunahkan sujud bagi bacaan dia sendiri. Nah, jangan sampai dia sujud gara-gara bacaan orang lain. Ya, bacaan dia sendiri. Wal ma'mum li sajdati imamihi. Wal ma'mum li sajdati imamihi. Baik, sebelumnya dalam syarah disebutkan, idza sajada li qira'ati ghairi imamihi batalat. Kalau dia sujud yang salah seorang diri tadi, dia dianjurkan sujud kalau bacaan dia sendiri. Kalau dia sempat sujud gara-gara bacaan orang lain yang didengar, maka dia sujud, batal sholatnya. Karena dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya di dalam sholat. Baik. Wal makmumu li sajdati imami. Dan makmum juga wajib sholat, marah, wajib sujud mengikuti imam. Karena imam sujud untuk tilawah. Fa'in sajada imamuhu fatakhallafa aw in'akasa batalat sholatuh. Baik. Fa'in sajada imamuhu, kalau imamnya sujud, fatakhallafa, dan dia tidak mau sujud. Makmumnya tidak mau sujud. Awin agasa, atau sebaliknya, si imam tidak sujud, dia yang sujud. Batalat sholatu. Batal sholat. Siapa? Sholat imam atau sholat makmum? Sholat makmum. Baik. Jadi, karena makmum kewajibannya mengikuti imam. Baik. Tidak boleh kudeta imam dalam hal ini. وَمَنْ سَجَدَ خَارِجَ الصَّلَاةِ نَوَى وَكَفَّرَ لِلْإِحْرَامِ رَافِعًا يَدَيْهِ. Baik. Bagaimana cara sujud di dalam di luar salat? وَمَنْ سَجَدَ خَارِجَ الصَّلَاةِ, barang siapa dia mau sujud di luar salat gara-gara mendengar ayat tilawah, nawa, pertama niat. وَكَفَّرَ لِلْإِحْرَامِ, dia takbir untuk seperti takbir takbiratul ihram, rafi'an yadaihi, sunahkan mengangkat kedua tangan seperti sholat, karena ini dimasukkan ke dalam bab sholat, sujud tilawah ini. Baik, rafi'an yadaihi. Baik. Tsumma lilhawi bila raka'in. Kemudian lilhawi, maksudnya kemudian dia takbir juga, tadi takbiratul ihram, kemudian dia disunahkan takbir untuk turun sujud. Baik, bila raka'in, tanpa mengangkat tangan, seperti dalam sholat juga. Kalau mau turun sujud tidak mengangkat tangan, beda dengan turun dari ke rukuk. Wa sajada ka sajdati shalati wa rafa'a mukabbiran wa sallama. Wa sajada ka sajdati shalah, dan dia sujud seperti sujudnya salat. Seperti apa? Ya seperti yang telah disampaikan bahwasanya Imam Nawawi mewajibkan bahwasanya harus letaknya tujuh anggota badan di tanah. Baik. Wa rafa'a, sudah setelah sujud, nanti bacaannya akan disebutkan. Wa rafa'a, kemudian setelah sujud, angkat sambil takbir juga. Sebagaimana takbir bangun dari sujud di dalam sholat. Wa sallama, dan juga salam. Karena menurut mazhab ini, bahwasanya sujud tilawah adalah juga termasuk sholat. Makanya dimasukkan ke dalam bab sholat. Baik, tetap. Sampai di sini saja. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah besok subuh lagi kita lanjutkan.